selanjutnya Buya, dari Dian di Purbalingga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buya, teman saya ada yang bertanya, bagaimana hukumnya ikut menjaga keamanan hari raya umat lain? Karena saya belum tahu jawabannya, jadi saya tidak bisa menjawab. Baik, pertanyaan siapakah Anda? Kalau Anda memang orang yang mengamankan negara, polisi, satpam, polisi, kemudian hansip dan sebagainya, jika ada agama lain mengadakan perayaan apa saja hari raya mereka, maka Anda kewajiban untuk menjaganya. Dan tidak dosa, karena mereka adalah bangsa, mereka adalah umat di negeri ini. Bahkan kalau Anda melihat tetangga Anda yang mau diganggu orang Islam sementara dia melakukan ibadah sekalipun, bukan sekedar mengadakan acara perayaan hari raya mereka, mereka ibadah kok diganggu oleh orang Islam, Anda harus marah dengan orang Islam. Misalnya ada orang di gereja, kebaktian di gereja, kok ada orang Islam ganggu, Anda harus membela. Tidak boleh diganggu, ibadah saja asalkan mereka di tempat yang sudah ditentukan, tidak mengganggu orang lain, maka kita tidak boleh melarang. Dan kalau Anda punya tugas mengamankan polisi, Anda juga wajib mengamankannya. Tidak dosa saat itu, karena apa? Yang Anda amankan bukan orang yang beribadah saja, bukan orang yang merayakan perayaan, tapi yang Anda amankan juga orang lain, supaya tidak terjadi bentrokan dan sebagainya, mungkin keramaian, padatan yang hadir dan sebagainya. Jadi menjaga hukumnya tidak dosa, dan bahkan menjadi kewajiban kalau memang Anda punya tugas seperti itu. Jadi Islam itu indah. Yang enggak boleh adalah Anda ikut-ikutan merayakan acara mereka. Enggak benar. Anda menjaga Natalan, oke. Anda seorang polisi, Anda jaga Natalan, perayaan Natalan, Anda tidak boleh ikut-ikutan perayaan tersebut. Sama yang lainnya pun demikian, harus dijaga. Kalau tidak, nanti akan terjadi kerusakan lebih parah lagi. Karena tugas Anda sebagai seorang polisi hansip, maka Anda boleh menjaganya, bahkan itu sebuah kewajiban. Wallahu a'lam bishawab.